Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dia yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, baik kelihatan maupun tidak kelihatan oleh mata manusia, yang telah menggantungkan nikmat yang akan dia tambahkan kepada kita semua dengan kalimat Alhamdulillah. Sangat wajar kita mengatakan Alhamdulillah senantiasa dalam setiap lini kehidupan kita, di setiap kegiatan kita. Jangan kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memberikan salam bersama dengan malaikatnya kepada beliau. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan malam ini dosa besar yang berjudul menolak menerima sumpah atas nama Allah. Berbicara masalah sumpah, saudaraku sekalian, di dalam Islam ada sumpah yang dibolehkan dan ada sumpah yang tidak dibolehkan. Dan bersumpah ini memiliki hukum syar'i. Ada hukum di dalam agama kita yang membolehkan kita untuk bersumpah. Sumpah yang tidak dibolehkan terlebih dahulu adalah menggunakan nama-nama selain Allah. Yang tidak dibolehkan menggunakan nama-nama selain Allah, termasuk menggunakan nama para nabi, orang-orang saleh, tidak dibenarkan. Seperti misalnya perkataan atau kebiasaan orang-orang di Mesir, sudah menjadi buah bibir di antara mereka selalu mengatakan wan nabi. Dan di Indonesia kalimat ini sering juga digunakan, yang berarti demi Rasulullah. Dan ini tidak dibenarkan sama sekali dalam agama kita, karena berkasam atau bersumpah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, menggunakan benda-benda makhluk Allah, batu, pohon, jin, malaikat, semua tidak dibenarkan. Dan di dalam agama Islam, sumpah ini dianjurkan agar selalu dijaga, tidak boleh asal diucapkan. Jadi kalau diucapkan pun sesuatu yang sangat penting sekali baru boleh diucapkan, kalau tidak maka tidak diucapkan. Dan seorang muslim dianjurkan hanya mengucapkan sumpah kalau dalam keadaan darurat, di mana memang dia dibutuhkan untuk mengucapkannya. Kalau tidak, maka cukup dia mengatakan saya tidak melakukan atau saya melakukan. Dan sudah saya jelaskan, ada sebuah kaidah penting dalam agama kita, teman-teman sekalian, dan ini akan memudahkan beban hidup kita. Yaitu pada saat kita sedang mengerjakan satu perbuatan, benar atau salah, atau tidak mengerjakan satu perbuatan benar atau salah, tetap harus dijelaskan argumentasinya. Kenapa kita tidak melakukan dan kenapa kita melakukan. Ini kaidah penting. Coba terapkan dalam hidup Anda, Anda akan merasa ringan sekali. Sekali lagi, semua perbuatan baik, perbuatan baik yang kita kerjakan atau tidak dikerjakan, jelaskan kenapa argumentasinya kita tidak kerjakan atau kenapa kita kerjakan. Begitu pula amal buruk, dikerjakan atau tidak dikerjakan, dijelaskan argumentasi pada saat orang tanya kenapa kita lakukan dan kenapa kita tidak lakukan. Kalau perbuatan baik untuk memotivasi orang lain atau memberikan alasan kenapa sampai kita tidak kerjakan. Misal contoh, pada saat kita pulang dari masjid, kemudian ada yang tanya, Anda dari mana? Dari masjid sholat. Kalau ada orang tanya kenapa harus sholat di masjid sementara perbuatan itu benar, jelaskan argumentasinya. Oh, karena Allah perintahkan, karena saya mendapatkan hadis seperti ini. Baik, contoh yang lain, perbuatan baik yang tidak kita kerjakan. Misal kita lagi musafir lewat di sebuah masjid di tengah jalan, orang-orang yang mukim di situ sholat Jumat. Musafir hukumnya tidak ada Jumat. Hukum Jumat sudah lepas bagi musafir. Pada saat kita mampir, niatnya ingin sholat duhur dan asar, ternyata orang baru saja selesai bubar sholat Jumat. Lalu kita wudhu, mau masuk ke masjid. Ada satu orang yang dari hadir Jumat tadi bertanya, Anda mau sholat apa? Jumat sudah selesai nih. Seakan-akan menyalahkan misalnya. Perbuatan dia benar, mau mengingatkan Jumat. Perbuatan kita benar, mau sholat duhur asar karena musafir. Tapi dia gak tahu kalau kita musafir. Perlu gak dijelaskan argumentasinya? Jelaskan. Saya musafir akhi, saya musafir ukhti. Itu penting. Jadi orang tahu kenapa kita melakukan dan kenapa kita tidak melakukan. Tapi kalau dibutuhkannya. Begitu pula pada saat perbuatan buruk. Kita mengerjakan sebuah perbuatan buruk misalnya. Dosa. Atau tidak melakukannya. Seseorang misalnya mengambil sendal yang bukan sendalnya dia. Perbuatan ini salah sebenarnya. Mungkin dia tidak tahu. Lalu kemudian ditegur oleh pemilik sendal. Pak, itu sendal saya. Jangan cuma sekedar mengembalikan. Oh iya, tadi saya kira sendal saya soalnya mirip. Kalau enggak, kita diam dikira kita sengaja niat mencuri. Ada orang cuma kembaliin sudah selesai ditinggal sama dia. Menjelaskan argumentasi penting. Perbuatan tadi salah. Kita enggak teliti melihat sendal. Make saja sembarangan. Tapi perlu dijelaskan. Dan khusus dalam masalah perbuatan buruk ini, perbuatan salah harus diikuti dengan kalimat maaf. Minta maaf. Lalu kemudian jelaskan kenapa kita melakukannya. Walaupun salah. Walaupun salah. Ya. Saya ambil contoh buruk misalnya. Ada orang mencuri. Ketangkap. Kemudian dia sudah tahu perbuatannya salah. Orang yang tangkap juga sudah tahu kalau dia salah. Tapi di sini kalau dalam hukum syar'i, tetap dia dianjurkan menyampaikan kenapa dia mencuri. Kenapa kamu mencuri? Istri saya lapar di rumah. Tadi saya tergoda melihat uang itu jadi saya ambil. Salah memang. Saya minta maaf. Memang saya tadi lalai, khilaf, saya ambil. Tapi saya salah. Cuma jelaskan kenapa kita melakukan penting. Walaupun salah. Karena menjelaskan ini akan menghilangkan tanda tanya orang dan mengkat pintu-pintu syaitan sampai di situ. Kalau enggak akan panjang nih. Berhubungan dengan kasus-kasus tadi yang saya bilang, di dalam agama Islam dibolehkan seseorang untuk bersumpah kalau dibutuhkan. Dan bersumpah tadi yang tidak dibolehkan adalah menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah yang dibolehkan adalah menggunakan nama Allah. Dan lafadz sumpah itu ada tiga. Ada pakai waw, ada pakai ta, dan ada pakai ba. Kalau kita misal ambil namanya Allah, wallahi, tallahi, dan billahi. Tiga-tiganya benar. Jadi kalau antum mendengarkan ada orang bilang tallahi, itu benar. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waktu Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya di Babilonia, tallahi la akidanna asnamakum. Tallahi maksudnya demi Allah saya akan hancurkan berhala-berhala kalian nih. Gitu ya. Tapi yang umum orang dengar dengan waw, wallahi. Gitu ya. Seperti itu. Juga bisa billahi. Ya. Billahi alaik. Biasanya orang-orang tradisi dalam atau dalam grammar bahasa Arab boleh sumpah menggunakan ba. Misal ada teman kita menceritakan sesuatu pengalaman dia. Lalu kita bimbang nih, benar gak yang dia sampaikan? Kita mengatakan, billah. Gitu ya. Artinya, kamu berani sumpah atas nama Allah? Atas apa yang kamu lakukan? Itu benar. Kemudian bisa ditarik lafad-lafad sumpah ini ke nama-nama Allah yang lain. Apa saja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, boleh. War-Rahman. Itu dibolehkan. Tapi yang sudah familiar di mulut orang adalah menggunakan lafaz lafzul jalal namanya Allah. Tapi ini boleh. Termasuk boleh menggunakan semua yang dinisbatkan kepada Allah. Misal, seringkali ada sumpah di wilayah Mekah, dia tidak menggunakan nama Allah, dia mengatakan Warabbul Ka'bah. Warabbul Ka'bah. Artinya demi Rabbnya Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Itu boleh. Karena dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bisa ini kata ulama ditarik juga dengan lafaz-lafaz yang lain. Tadi kalau menggunakan nama nabi murni mengatakan wan nabi tidak boleh. Gitu kan? Tapi kalau kita bilang wa rabbun nabi, demi Tuhannya nabi, boleh. Karena sudah menggunakan nama Allah di sini. Boleh bersumpah misal ada dua orang lagi bertengkar di dalam masalah tanah. Ini tanah bermasalah nih. Ribut dua orang. Lalu yang satu bersumpah mengatakan demi pencipta tanah ini. Maksudnya demi Allah. Dia tidak pakai nama Allah. Tapi dia mengatakan demi pencipta tanah ini. Demi zat yang telah menciptakan butiran-butiran tanahnya misalnya. Demi zat yang telah mengalirkan air di sungai sana. Demi zat yang memenuhkan oksigen di alam semesta ini misalnya. Semua itu dibolehkan karena menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sumpah-sumpah yang dibolehkan, ya. Sumpah-sumpah juga yang biasa digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan untuk menghormati seseorang, menggunakan istilah ayah dan ibu. Dengan bilang misalnya, aku menebus perbuatanmu ini dengan ayah dan ibuku. Sebagian ulama memasukkan ini dalam sumpah. Maksudnya, aku menebus atas nama zat Tuhan yang telah menciptakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Gitu. Ini juga dibolehkan. Seperti biasa kalau antum baca hadis-hadis Nabi berbunyi, bi abi wa ummi, bi abi wa ummi. Ya. Saya tebus ayahku dan ibuku. Ini sering kita temukan. Seperti misalnya lafaz yang disebutkan Nabi SAW pada saat terjadi perang Uhud. Beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bi abi wa ummi. Ya. Saya nebus kamu hai Sa'ad atas nama zat yang telah menciptakan ibuku dan ayahku. Lemparlah. Maka Sa'ad berkata, aku sangat gembira karena belum pernah aku menemukan Nabi SAW menyatukan antara ibu dan ayahnya kecuali padaku. Berarti di sini penisbatan makhluk yang dihubungkan dengan Allah lalu digunakan dalam sumpah boleh. Dengan beragam sumpah tadi yang saya sampaikan. Ada sumpah-sumpah yang kadang-kadang orang tidak tahu kalau dia masuk dalam sumpah. Bahkan bisa berbahaya buat dia. Seperti sering orang bilang di Indonesia, sial. Itu sumpah itu. Seperti dia menyumpah. Motornya kempes banyak, sial kamu. Sial ini. Ini gak boleh. Karena dia bisa menggunakan sumpah murni tidak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bilang demi zat yang telah memberikan cobaan ini, itu lain. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nisbatkan hanya kepada benda itu tidak boleh. Ini harus dijauhi semua. Seorang muslim hanya menggunakan sumpahnya pada hal-hal yang darurat dan kalau dibutuhkan. Cukup banyak hukum-hukum syar'i yang bisa dibahas masalah ini. Seperti misalnya kalau terjadi ribut antara suami istri. Kemudian yang satu menuduh yang lainnya berzina. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada sahabat menuduh istrinya selingkuh. Dan dalam riwayat ini memang disebutkan kalau istrinya ini memang masyhur di Madinah pernah selingkuh dengan seorang laki-laki. Maka laki-laki ini pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, istri saya selingkuh nih. Ada saksi enggak?" "Enggak ada ya Rasulullah." Orang kalau nuduh seseorang berzina, dia harus datangkan 4 orang saksi. Enggak ada saksinya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kau berani bersumpah?" Dia bilang, tentu saja ya Rasulullah, saya bersumpah. Panggil istrimu, dipanggil. Suamimu menuduh kamu berzina, benar gak? Suami saya dusta ya Rasulullah. Kamu berani bersumpah atas itu? Berani ya Rasulullah. Baik. Nabi SAW lalu mengingatkan masing-masing, ingat, lebih baik salah seorang di antara kalian mengaku, si suami ini kalau sudah menuduh seperti ini, dan ternyata istrinya tidak berzina, dia kena hukum namanya haddul muftari. Wajib dicambuk 80 jerah. Karena menuduh seseorang berzina tanpa bukti, saksi. Kalau si perempuan ini betul berzina dan dia dusta, dia akan kena murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi SAW ingatkan, ingat azab dunia lebih ringan, jangan pertaruhkan urusan akhirat, terus dinasihatin, tetap dua-dua ngotot. Akhirnya Nabi SAW suruh si suami, coba kamu sumpah, 4 kali sumpah atas nama Allah. Yang satunya bilang, saya akan dilaknat oleh Allah kalau saya bohong, atau kalau dia si perempuan ini benar. Maka dia bersumpah, demi Allah, betul dia selingkuh. 1, demi Allah, betul dia selingkuh. 2, demi Allah, betul dia selingkuh. 3, demi Allah, betul dia selingkuh. 4, yang kelima, laknat Allah, naudzubillah, akan turun kepada orang yang bersumpah ini, kalau dia benar. Gitu. Sudah selesai? Nabi SAW pindah kepada si perempuan. Kamu sekarang bersumpah, demi Allah, suami saya bohong, dusta. 1, demi Allah, suami saya bohong. Demi Allah, suami saya bohong. Demi Allah, suami saya bohong. Yang kelima apa? Allah akan murka pada si penyumpah tadi kalau ya si laki-laki, si suami ini benar. Maka waktu Nabi SAW melihat keseriusan keduanya, kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, ini termasuk sumpah. Maksudnya semua ubun-ubun kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu kapan saja mencabut ruhnya. Pasti ada satu orang di antara kalian yang dusta, enggak mungkin enggak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkannya. Nah, perlu difahami satu hal di sini, hukum syar'inya kalau sampai sudah terjadi seperti ini, li'an, saling melaknat di sini, maka terjadi perceraian dan mustahil kembali lagi, udah enggak boleh. Enggak ada lagi rujuk di sini. Ini bukan cuma tolak 3, tolak selamanya. Kalau tolak, seorang bilang sama istri, saya ceraikan kamu, 1, masih bisa kembali, tolak raji'in namanya. 2 kali masih bisa kembali, 3 kali enggak boleh, kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain, cerai benar, baru bisa terbuka variabel kembali kepada suami pertama. Tapi masih ada jalan untuk kembali. Dan kalau dia kembali sama suami pertama, dikasih kesempatan lagi, tolak sampai 3 kali, seperti awal. Tapi khusus untuk yang li'an begini, saling menuduh, udah gak boleh sama sekali kembali. Udah. Mutlak. Mau perempuan ini nikah lagi, mau tidak, pokoknya sudah sama sekali haram. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah, ada penggunaan sumpah di sini dalam agama kita, kalau diperlukan. Tapi jangan dipermainkan, karena menggunakan sumpah atas nama Allah ini bukan main-main. Saya kasih contoh teman-teman, kalau kerja di kantor, tidak disamakan sama Allah, jauh sekali, tapi saya kasih contoh. Ada seseorang di antara Anda kerja di kantor, kemudian dia buat satu perbuatan salah. Lalu kemudian, di perusahaannya ini besar, gajinya tinggi, dia punya jabatan yang bagus, hidupnya enak. Lalu dia berbuat salah, dia mengambil sebuah benda, teman-temannya semua bilang, kamu kami lihat mengambil. Dia bilang, ini contoh saja ya. Atasan kita jadi saksinya. Saya enggak ambil. Atasannya dipertaruhkan sama dia. Atasannya enggak pernah lihat, dia sudah tahu. Begitu ditanya atasannya pasti dipecat dia. Karena dia bawa-bawa sama atasan untuk apa? Memang atasannya enggak tahu apa-apa gitu. Ini contoh rasional. Saya yakin orangnya tidak berani mengatakan atasan saya jadi tebusannya, padahal memang dia betul-betul salah. Ini contoh rasional di kantor. Kena akan hilang semua fasilitas hidupnya, berhenti kerja, dipecat, namanya rusak, gitu kan? Hanya karena mengambil tadi duit sedikit misalnya. Kalau kita tarik pada sumpah kepada Allah Azza Jalla, ini terlalu berani orang kalau sumpah dusta. Karena konsekuensinya seluruh kebahagiaan hidupnya bisa hilang di dunia wa di akhirat. Jadi hati-hati dengan menggunakan nama sumpah. Kata Nabi SAW, kulil haq walau kana mur. ucapkan kebenaran walaupun pahit. Lebih baik. Kita buat salah, maaf saya salah. Memang pada saat itu pedih, tapi clear pada saat itu. Enggak dibawa-bawa. Jangan bawa-bawa ini barang busuk, enggak enak. Hidup enggak enak, dusta itu enggak enak teman-teman sekalian. Enggak nyaman, karena kita terus dihantui sama dia. Jadi seperti barang rongsokan, besi rongsok yang kita ikat di leher kita, lalu bunyi perang, perang, perang, jalan terus sementara kita jalan kemana-mana. Karena setiap orang tanya, kita harus selalu bilang, oh iya ini dusta lagi. Yang hanya tanya dusta lagi, yang ini tanya dusta lagi. Enggak selesai-selesai. Secara dunia hidupnya enggak enak. Coba kalau dia bilang, iya ya, kayaknya saya salah. Mohon maaf ya, memang saya dusta. Ingat tadi argumennya, saya bohong kemarin karena ini. Enggak apa-apa, tapi saya salah, saya janji saya tidak akan ulangin. Begitu memang. Jangan takut salah, bukan saya suruh salah ya. Artinya kalau kita pernah berbuat salah itu adalah normal. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama, bukankah buat salah? Makan buah khuldi? Padahal dia manusia pertama yang Allah ciptakan. Melihat langit, melihat malaikat, bisa buat salah. Tapi kata Nabi SAW, semua anak Adam berbuat salah. Tapi sebaik-baik mereka yang segera mengakui kesalahannya dan bertaubat. Tinggalkan, jangan ulangi lagi. Dan juga kata Nabi SAW, tidak layak seorang mukmin jatuh di lubang dua kali. Enggak boleh kalau kita pernah dusta dulu, kemudian dusta lagi sekarang, itu enggak boleh. Enggak dibenarkan sama sekali. Baik, kalau seandainya ada orang bersumpah atas nama Allah, kemudian sumpahnya ini salah. Misal dia bilang, demi Allah saya tidak ambil. Ternyata berjalan waktu dia merasa menyesal. Dosa nih. Enggak deh. Benar saya ambil tisu kamu kemarin, maaf ya, ini saya kembalikan. Cukupkah sampai situ padahal dia sudah pakai namanya Allah? Tidak. Dia harus taubat, meminta maaf pada orang tersebut, taubat sama Allah, tapi taubatnya diikuti dengan kafarah namanya, denda. Harus ada dendahnya. Selain taubat, meminta maaf pada orang itu, kemudian membayar denda. Dendanya itu disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Tentu yang pegang buku enggak ada ya. Ini saya datangkan sendiri. Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat, satu ayat ini. Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 89. A'udhu billahi minas syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima akkadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, aw kiswatuhum, aw tahrir raqabah. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ إِنْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian tidak sengaja ucapkan. Tidak sengaja dia ucapkan. Ada orang Arab itu karena sudah wallahi ini sudah kayak jadi air di mulutnya. Wallahi, wallahi, wallahi. Biasa ya. Itu tidak dihitung dalam agama. Kalau dia tidak bermaksud. Bukan sengaja dusta ya, bukan. Misal dia bilang, wallahi, saya akan datang ke rumahmu. Misal. Tapi sebentar, saya enggak jadi datang. Tadi itu tidak sengaja saya bilang. Tapi dia sudah ucapin, wallah. Kalau ini hanya sekedar dia ucapkan begitu saja, bukan dia niatkan, maka tidak dihukum sama Allah SWT. Tapi kalau orang niat betul sumpah atas nama Allah, kemudian dia salah, gitu kan? Sengaja atau tidak sengaja ada kafarahnya, kata Allah SWT. Tapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah yang kalian sengaja, maka kafarahnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Misal kita biasa makan porsi, makan siang, nasi padang, nasi, ada potongan ayam, ada potongan rendang, ada sayur, ada sambal. Porsi yang maksimal yang biasa kita makan. Atau yang biasa kita belikan keluarga. Maka dikeluarkan porsi yang sama, diberikan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Yang paling sering kita pakai misalnya, baju kaos dalam. Harganya 50 ribu atau 70 ribu. Beli 10 lembar, kasih kepada fakir miskin. Ini pilih ya, opsi. Bisa memberi makan atau bisa memberikan pakaian. Atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak. Memberi makanan atau pakaian atau membebaskan budak. Tentu budak ini ada hukum sendiri, sudah pernah saya jelaskan, di dalam medan perang akan didapatkan bila kaum muslimin menang, dan ini dibebasin adalah sebuah ibadah. Barang siapa yang tidak mendapatkan itu, maka dia boleh menggantinya dengan puasa selama 3 hari berturut-turut. Itulah hukuman sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah atau kalian langgar. Dan jagalah sumpah kalian, jangan dipermainkan. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Ini kurang lebih kronologis bahasan. Yang kita ingin titik beratkan dari semua bahasan tadi adalah, kalau ada seorang teman atau kerabat datang kepada kita dan berkata, atas nama Allah, demi Allah, saya minta atas namanya dia, engkau datang ke rumahku. Dia gunakan nama Allah. Saya tidak tahu, di Indonesia belum pernah saya temukan, tapi kalau di Saudi sudah sering nih. Kadang-kadang kalau teman-teman kami mau kami makan di rumahnya dan dia tidak mau, kami nolak, dia bilang, as'aluka billah, artinya saya mohon padamu atas nama Allah, dia bersumpah sama Allah, datang makan siang di rumah saya. Umumnya orang kalau faham hukum, dia tidak akan nolak lagi nih, tidak akan nolak lagi, gitu kan? Atau kalau betul-betul dia punya udzur, dia mengatakan, tolong tarik sumpahmu karena saya memang tidak bisa, misal. Ini satu kasus. Kasus yang lain adalah, kalau seandainya ada seseorang yang kita curigain melakukan satu perbuatan, ternyata dia gak melakukannya, lalu kita bilang, coba kau sumpah atas nama Allah. Terus dia bilang, wallahi saya gak lakukan. Kalau kita sudah minta dia bersumpah, atau dia bersumpah sendiri atas nama Allah, menghindarkan dirinya dari apa yang sedang kita tuduhkan, maka kita sekarang hukumnya kembali nih. Dosa besar yang kita bahas malam ini adalah orang yang tidak menerima sumpah atas nama Allah. Pada saat tadi kita minta dia bersumpah, atau kita tuduh sesuatu kemudian dia bersumpah atas nama Allah, setelah itu sudah gak boleh lagi kita nolak. Terus bagaimana Ustaz kalau dia tetap dusta? Itu sudah urusannya sama Allah. Dia bukan membohongi hakim, bukan membohongi polisi, bukan membohongi presiden atau raja, membohongi pencipta langit dan bumi ini. Ini bukan main-main. Gak usah khawatir. Kata para ulama, termasuk perbuatan yang sangat cepat azabnya Allah datang, durhaka kepada orang tua dan berdusta bohong atas nama Allah, itu segera datang. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bisa saja orang yang seperti ini, dusta atas nama Allah ini, bisa saja sebelum dia tidur di malam hari sudah datang azabnya Allah pada dia. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya pun dia dusta. Tapi hukum syar'inya kita tidak boleh menolak kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah. Sudah. Kamu pernah utang sama saya dan kamu belum bayar. Enggak, saya sudah bayar. Kapan? Waktu itu dialoglah antara dua orang ini. Lalu kemudian yang punya piutang ini bilang, saya tahunya enggak pernah. Gitu kan? Yang utang bilang, demi Allah saya bayar waktu itu. Kalimat demi Allah nih. Berarti di sini pemilik piutang sudah selesai. Oke, kalau gitu, kau sudah nama Allah, selesai. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Azabnya Allah sangat cepat datang kepada kalau dia dusta. Kalau dia sengaja ya, beda kalau dia tidak sengaja. Dan kata para ulama, semua pemilik hak yang sudah menerima sumpah atas nama Allah, Allah akan gantikan segera. Jadi tidak akan terlambat tuh. Dia bilang, demi Allah saya enggak utang, demi Allah saya enggak bayar, saya sudah bayar, demi Allah, padahal dia dusta, maka pastikan azabnya Allah akan segera datang kepada dia dan hak Anda akan kembali seketika. Itu sudah hukum Allah. Hadis yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disebutkan dalam kitab Kafarat, bab man hulifa lahu billahi falyarda, bab tentang siapa yang disumpahkan atas nama Allah di hadapannya maka dia harus menerimanya. Hadis nomor 2101. Tentu hadis ini sanadnya sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hulifa lahu billahi falyarda, وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Barang siapa yang telah diucapkan sumpah dengan nama Allah untuknya, maka hendaklah dia ridho. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Artinya, akan sulit. Hati-hati syaitan kadang-kadang membesar-besarkan masalah. Kadang-kadang dalam masalah rumah tangga, suami mengatakan, kau kemana aja tadi? Istrinya bilang, saya gak kemana-mana. Coba sumpah, demi Allah gak kemana-mana. Sudah disumpahin, gak mau terima. Ah masa sih, tetap gak ridho. Nah ini bahaya. Malah dia yang dapat dosa di sini. Tidak usah keluar daripada kapasitas kita, teman-teman sekalian. Manusia punya batas. Bukan tugas kita tuh ngawasin setiap saat istri, setiap saat suami. Gak bisa kita lakukan semua itu. Kita cuma bisa menaruh rambu-rambu. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Tidak juga kita menyerahkan sepenuhnya tanpa ikhtiar, tidak. Tapi memang sudah begitu. Bagaimana bisa seorang khalifah, raja, menguasai dan membimbing dan mengawasi wilayah yang luas seperti Umar bin Khattab. Waktu itu tidak ada media. Apa yang Umar radhiyallahu anhu lakukan? Wilayahnya seluruh Persia, seluruh Afrika, gitu kan? Negeri Syam, luas sekali kekuasaannya. Presiden Indonesia saja ini, kalau cuma Indonesia saja yang dikuasain, sudah bingung kadang-kadang kalau harus ngawasin satu persatu. Tapi butuh dibantu sama RT, RW, lurah, camat, banyak pembantu-pembantunya, gitu kan? Itu pun pakai teknologi canggih, mengikuti perkembangan berita. Bagaimana zaman dulu gitu? Jadi taruh rambu-rambu, selebihnya diserahkan kepada Allah SWT. Allah SWT cuma mau kita berikhtiar, berusaha, tidak lebih daripada itu. Coba, hasilnya bukan di tangan kita. Masih ingat saya pernah titik beratkan? Apa hubungannya antara tongkat Nabi Musa dengan berdirinya air di Laut Merah? Coba. Apakah Laut Merah berdiri karena tongkatnya Nabi Musa? Sama sekali tidak ada hubungannya sama tongkat. Apakah Nabi Musa selain tongkat yang membuat air bisa berdiri sehingga mereka bisa selamat? Juga bukan. Apakah Allah tidak mampu membuat Musa dan pengikutnya terbang tanpa harus dibelah Laut Merah itu? Tiba di sebelah tiba-tiba? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat Musa alaihissalam berusaha. Hanya itu. Maka Allah membawa Musa dengan akal fikiran manusiawianya, coba cambukkan tongkatmu di pinggir Laut Merah. Itu saja. Begitu dicambukkan, airnya berdiri. Musa pun waktu itu cuma paham ini adalah mukjizat saya. Padahal sebenarnya ini Allah cuma ingin kita berusaha. Cuma itu. Maryam alaihissalam. Maryam hamil 9 bulan, loyo, orang hamil, lemas. Kemudian kata Allah SWT tentang Maryam waktu duduk di bawah pohon kurma, wahuzzi ilaiki bijizi an-nakhla. Coba goncang pohon kurma itu, hai Maryam, tusakit alaiki rutaban janiyah. Akan jatuh kurma-kurma rutab kepadamu. Pertanyaannya, sini teman-teman yang berotot, yang hadir di sini kira-kira. Apakah Anda bisa dorong pohon kelapa sawit? Ada yang bisa goncang pohon kelapa sawit gak? Pohon kurma itu sama dengan kelapa sawit. Bagaimana Maryam yang lemas, 9 bulan hamil disuruh goncang sama Allah? Makna ini kata ulama mengatakan Allah cuma mau Maryam berusaha. Waktu Maryam mendorong pohon kurma di sebelahnya dengan kondisi badannya lemah, cuma disentuh, goncang betul itu pohon, jatuh semua buahnya. Allah cuma mau kita berusaha, berikhtiar. Maka mudah sebenarnya melalui hidup, jangan permainkan sumpah. Nggak ada gunanya. Dusta, apa gunanya? Menjadi beban hidup, gitu kan? Bau busuk di badan kita. Subhanallah, orang yang biasa dusta, biar dia pakai baju mahal, tetap hilang percaya dirinya. Allah beri dia sensor-sensor perasaan yang tidak nyaman dia jalan. Orang yang selalu jujur, subhanallah, luar biasa, hidupnya enak. Ambil dari saya hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ada 4 hal yang kalau 4 hal ini ada padamu, tidak usah peduli apapun yang hilang dari dunia. Yang hilang dari dunia, dari kamu, biarin aja. Asal 4 hal ini ada. Yang pertama, sidqul hadis. Kamu selalu jujur kalau berkata. Kalau ini ada, tidak usah peduli. Yang kedua, kata Nabi SAW, setelah sidqul hadis adalah hifdzul amanah. Selalu menjaga amanah yang dititipkan. Yang ketiga, iffatut ta'am. Sedikit makan secukupnya, tidak sampai berlebih-lebihan. Ini termasuk hal yang luar biasa, gitu kan? Jadi kita di sini diingatkan oleh Nabi SAW untuk hati-hati. Empat hal. Kemudian yang keempat itu setelah ringannya makanan, yang satu itu tidak terlintas sekarang ya. Tapi ada empat hal yang memang diantaranya tiga tadi yang saya sebutkan ini, jujur, menjaga amanah, ringankan makanan, maka pasti, ya ada yang satu lagi saya lupa sekarang, yang pasti tidak usah peduli apa yang hilang dari kamu di dunia. Subhanallah, di sini tidak masuk istri, enggak masuk suami, enggak masuk orang tua, enggak masuk anak, enggak masuk harta. Kata Nabi, enggak usah kau peduli kehilangan apapun di dunia ini. Yang penting empat hal ini ada. Ini satu hal yang luar biasa, gitu kan? Berarti memang kita di sini dihubungkan dengan menjaga komunikasi dengan orang, kejujuran dalam diri kita. Kalau kita jujur, subhanallah, biar pakaian kita sederhana, hidup kita akan sangat tenang. Tidak ada masalah sama sekali, tidak ada beban. Kurang lebih seperti itu bahasan kita pada malam ini. Dan insyaallah bahasan kita tinggal beberapa lagi dosa besar, tapi kalau saya melihat kita akan lanjutkan setelah lebaran. Karena memang pekan depan itu saya ada acara di luar Jakarta, Rabu depan. Rabu depannya itu dua pekan dari sekarang sudah malam terawih. Jadi sudah berhenti, makanya pertemuan tinggal satu kali Rabu depan. Tapi kayaknya saya tidak bisa hadir, karena hari Jumat ini saya akan ada tablik akbar di Jawa Timur, kemudian saya ada acara lagi tablik akbar di Makassar, maka berlanjut sampai hari Sabtu depan. Yang berarti pertemuan kita mungkin malam ini untuk sementara di dosa-dosa besar kita tutup, gitu kan? Dengan izin Allah SWT, dan insya Allah kita akan ketemu lagi setelah lebaran. Tetapi materi-materi kita yang lain, seperti tablik akbar tentang sahabat, insya Allah saya akan maksimalkan nanti di bulan puasa, kita akan adakan 4 sahabat sekaligus. Saya akan bicara dengan panitia nanti, tablik akbar kita itu adalah di Ahad Sabtu dan Ahad pertama di bulan Ramadan. Itu kalau tidak salah tanggal 20-an sekian Juni, itu hari Sabtu akan ada sahabat Zubair bin Awam. Hari Ahadnya langsung bersambung ke Abdurrahman bin Auf. Pekan depannya lagi, pekan kedua, Sabtu kedua itu kita akan bahas insyaallah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi teman-teman yang pegang buku kisah sahabat itu sudah tamat nanti satu kitab jilid yang pertama di bulan Ramadan insyaallah. Setelah itu kita akan ketemu di setelah Idul Fitri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu apa yang Allah akan catatkan nantinya. Yang jelas kita ikhlaskan niat. Dan sebagai kata penutup dari saya, teman-teman sekalian, bulan Syaban yang kita sekarang ada ini bulan yang dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bulan kelalaian umat Islam. Beliau pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa Anda banyak sekali puasa di bulan ini?" Kata beliau, "Pada bulan ini banyak umatku yang lalai." Karena banyak di antara kita apa? Udah deh enggak apa-apa, Ramadan sudah mau datang. Jadi tambah lebih malas ibadah. Enggak lagi sholat malam, nanti ada terawih lah gampang. Padahal sebenarnya kalau dia tidak ancang-ancang dari sekarang, Ramadan nanti berat buat dia. Makanya teman-teman susah khatam Quran di bulan Ramadan, karena memang dia enggak pernah amalin sebelumnya. Susah untuk hadir terawih on time, atau memang menjaga supaya semua terawih bisa terjaga sampai akhir Ramadan. Itu juga sama, karena tidak pernah didirikan sholat malam. Coba mulai sekarang. Amr bin Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu, kalau tiba Syaban, beliau sudah mulai terus memperbanyak bacaan Quran, sehingga Ramadan itu seperti mobil sudah panas, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan tambah lalai teman-teman sekalian, gitu kan? Perbanyak ibadah-ibadah. Nabi SAW seringkali memperbanyak puasa bulan Syaban, bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah berkata, "Saya pernah menemukan Nabi SAW puasa sebulan penuh selain Ramadan adalah bulan Syaban." Adalah bulan Syaban. Jadi coba kita biasakan diri dengan ibadah, maka insya Allah Ramadan akan kita sambut dengan lebih tenang, gitu kan? Orang yang biasa sholat malam tidak kaget dengan terawih. Orang yang biasa ke masjid tidak kaget pada saat sholat berjamaah di masjid. Orang yang biasa puasa tidak kaget lagi dengan masalah haus. Terlebih lagi bulan Ramadan ini memang sedikit panas. Ini berjalan memang di seluruh Asia Tenggara termasuk di Saudi. Itu sangat panas ya. Diperkirakan Ramadan ini mencapai 50 derajat. Ya, kalau di Saudi, kalau di Indonesia mungkin sekitar 32-33 derajat. Tapi itu luar biasa ya. Tahun ini sangat luar biasa. Dan memang Ramadan tahun ini siangnya lebih panjang.

berikan berlipat-lipat penghormatan sebagaimana dia berikan satu penghormatan, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menginjak martabat seorang pemimpin, enggak boleh. Akhirnya saya sampai bilang sama dia, "Akhi, ambil keputusan. Kamu mau balik sama saya berumah tangga di sini atau kamu pilih rumah orang tua kamu?" "Oh, saya pilih orang tua saya, baik, saya ceraikan kamu sekarang. Assalamualaikum," tutup telepon. Selesai. Jangan lama-lama. Cengeng sekali. Udah sujud sama Allah, saya masih berat cintanya Allah. Ia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gampang dihilangkan dari hati. Sebagaimana dia datang, dia bisa keluar. Gampang itu. Subhanallah ya, jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Kalau saran saya, kalau istri Anda ini, tanya baik-baik. Kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang, ahlan wa sahlan. Silahkan. Selama pekerjaan halal, antar dia ke tempat kerjanya. Muliakan dia, jaga, jemput pada saat pulang. Anda pembelahnya. Begitu. Tapi kalau berhubungan sama laki-laki, ada subhanallah suami, depannya dia istrinya telepon laki-laki lain dan dia menerima itu. Mana ini? Dalam agama haram. Wallah haram itu hukumnya. Enggak boleh. Itu namanya dayuth. Dalam agama Nabi SAW mengatakan Allah melaknat dayuth. Kata sahabat, siapa itu dayuth ya Rasulullah? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Gimana caranya? Enggak boleh ini dalam agama Islam. Gitu kan? Makanya biasakan hati kita terisi dengan cinta kepada Allah SWT dan bukan cinta kepada manusia. Mencintai istri karena Allah yang perintahkan, mencintai suami karena Allah yang perintahkan. Jadi semua karena Allah. Tidak ada kata-kata hilang, tidak ada rugi kalau kita meninggalkannya. Jadi ini hal mendasar yang saya tahu, wallahu alam. Jadi sampaikan seperti itu. Kalau wirid apa, saran saya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Gunakan momen musibah itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya. Bagaimana kalau yang bersumpah itu adalah orang non-muslim dengan bersumpah atas nama Allah SWT? Apakah juga wajib untuk dipercaya? Tidak ada dalil menjelaskan masalah itu karena kita tidak perlu mendengarkan sumpahnya orang non-muslim. Dia pakai nama Allah atau tidak. Kalau dia ucapkan itu benar, kita terima. Kalau dia ucapkan salah, kita enggak terima. Tapi kalau dia gunakan nama Allah, tidak ada hubungannya. Hukum tadi tidak berlaku padanya. Hukum ini hanya berlaku pada orang muslim saja. Karena mereka yang bisa diambil pegangan sumpahnya. Jadwal ceramah Pak Ustaz di bulan Ramadan bisa dilihat di mana Pak Ustaz? Sebenarnya jadwal saya tetap saja sama, di web itu sama, yang berubah hanya jadwal malam. Kalau yang siang semua tetap. Dari siang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis semua ada jadwalnya, tetap berjalan itu. Saya tidak hafal secara utuh ya, tapi hari Senin pagi itu ada di Kemang, di Komplek Puri Mutiara, itu tetap berjalan. Pagi jam 10 sampai jam 12 siang azan duhur, kemudian di Senin pertama, Senin pertama sama Senin keempat saya lanjut di Ranti Collection di Wijati Warna. Itu satu konveksi pakaian dan seluruh pegawainya di situ diadakan pengajian. Dan kalau Senin kedua dan Senin ketiga itu di Tebet. Saya tidak ingat tempatnya pasnya, tapi itu di Tebet ada alamatnya jelas di website itu. Hari Selasa tetap juga berjalan di beberapa tempat, hari Rabu juga begitu. Pokoknya semua yang siang ya. Kalau teman-teman di sini tuh saya ingatnya hari Selasa ganjil ya, Selasa 1 dan Selasa 3 itu saya punya jadwal di gedung Sempurna di lantai 9, lantai 14 PPII ya. Ya. Itu ada di situ dan itu terbuka untuk umum kok. Kemudian hari Rabu yang hari Rabunya itu ada di Mahkamah Agung. Masjid Mahkamah Agung habis duhur sampai waktu istirahat duhur, antum mau mampir silahkan. Di situ juga ada tuh bahasan tentang rukun Islam. Hari Kamis kalau pagi jam 9 sampai jam setengah 9 sampai jam 10 pagi itu kajian Bulughul Maram di Masjid Istiqomah di Kelapa Gading sebelah Sekolah Al Azhar. Kemudian lanjut jam 11 sampai kurang lebih jam 1 break sholat, kemudian sambung lagi itu Kitab Minhajul Muslim. Itu di Cibubur, di Citra Grand, Komplek Kostrad, tempatnya Jenderal Samsudin. Itu ada, di sana ada taklim sampai jam 1 atau jam 2-an. Ya, seperti itulah kurang lebih. Hari Jumat juga ada pagi di Kemang, khutbah Jumat tetap berjalan, yang siang semua berjalan. Dan insya Allah nanti kita akan adakan jadwal tablik akbar kita masalah sahabat di Ramadan. Insya Allah tidak ada halangan di pekan ketiga sama pekan keempat bulan Juni ini. dan kita usahakan berdekatan. Sabtu tablik akbar satu sahabat, ahadnya tablik akbar lagi, gitu kan? Jadi biar insya Allah semangat Ramadannya masih ada, jadi kesempatan ya. Ana dulu suka gibah, ana mau tobat, tapi ana lupa siapa saja yang ana gibahi. Dan kalaupun ingat, bagaimana cara meminta maaf, karena bisa merusak hubungan. Meminta maaf secara umum, meminta maaf secara umum, maaf ya kalau saya punya salah. Jadi dalam Islam juga kita dianjurkan tasattur, menutupi aib kita. Yang kita harus mengembalikan sesuatu itu kalau seandainya berhubungan dengan pengambilan benda materi, misal mencuri barang, maka selain minta maaf juga kita mengembalikan barang curiannya. Tapi kalau ghibah itu, maka ulama mengatakan meminta maaf dengan dia secara umum, kemudian kita coba memperbaiki orang-orang yang kira-kira kita ingat yang pernah kita sampaikan. Pasti kita ingat dulu, ada teman-teman dekat, oh ini si fulan yang pernah saya cerita pertama, ingat ya, 2 tahun lalu saya pernah ceritain tentang seseorang itu keliru, saya yang salah. Jadi jangan sampai kamu sebarin. Kamu ingat gak kamu pernah sampein ke siapa? Memang begitu konsekuensinya. Ya. Siapa suruh dulu menceritakan orang gitu kan? Jadi kita harus bisa memperbaikin, gitu kan? Memperbaikin itu dengan cara maksimal, minta kepada Allah SWT. Sebagian ulama salaf itu sampai sujud khusus untuk minta kepada Allah agar ditunjukkan siapa saja dulu yang mereka pernah ghibah, agar mereka diingatkan oleh Allah dan mereka minta maaf. Karena bahaya sekali. Berat memang, lebih baik kita capek di dunia daripada nanti di akhirat kita berurusan dengan dia. Jangan siapkan musuh hari kiamat, berbahaya. Kalau tidak diingat siapa lagi, minta ampun kepada Allah SWT. Minta agar Allah ampuni bila memang selama ini ada orang-orang yang sempat digibah. Kalau terlintas dan sudah meninggal orangnya atau sudah tidak tahu di mana, maka kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah ampunilah dia, maafkanlah kesalahan saya, angkatlah derajat dia karena perbuatan saya itu. Jadi kita mendoakan dia kebaikan, insya Allah diampuni. Mohon doa untuk kesembuhan bapak saya yang sedang opname di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insya Allah. Syafahullah. Ketika kajian Talha bin Ubaidillah diriwayatkan bahwa putrinya yang bernama Aisyah bermimpi setelah 30 tahun penguburan ayahnya. Talha mengadu karena kuburannya dirembesi atau digenangi air. Dan Aisyah disuruh membongkar kuburan ayahandanya dalam keadaan jasad masih utuh segar dan dipindahkan ke kampung halamannya di Basra. Pertanyaannya, bukankah ruh Talha bin Ubaidillah sudah di alam barzah dan tidak merasakan jasad beliau? Orang mati syahid kan jasadnya utuh. Kan dia mati syahid. Dan sudah kita jelaskan, bahkan judulnya adalah syahid yang berjalan di muka bumi. Jadi yang dimaksud dengan jasadnya tidak dimakan oleh tanah, para nabi-nabi, syuhada dan penghafal Quran, nantinya kontak dengan jasadnya masih ada. Gitu kan? Seperti itu memahaminya. Apakah boleh memindahkan makam? Bagaimana hukumnya jika pemindahannya dikarenakan ingin disatukan dengan keluarga mayit yang sudah meninggal supaya bisa dikumpulkan sehingga mudah berziarah? Bisa saja. Kalau ada alasan-alasan syar'i, di antara alasan syar'i adalah terlalu jauhnya kuburan tersebut atau berada disatukan dengan orang-orang kafir misalnya, itu boleh. Tidak ada masalah, gitu kan? Atau memang tempat tersebut memang tidak layak, sering longsor. Itu boleh saja, gitu kan? Tidak ada masalah. Buat ikhwan akhwat, alhamdulillah telah launching aplikasi hadis 9 imam di Android, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Jami' Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud, Ibnu Majah dan Darimi. Aplikasi ini sangat mudah, cukup search keyword yang ingin kita cari, maka akan dimunculkan hadis dan terjemahnya, direferensikan pula hadis dan riwayat imam yang lain yang terkoneksi. Jazakallah khair ya. Kabar baik, ini semuanya gratis, 0 rupiah. Yang penting pastikan antum punya kuota. Taib, jazakallah khair beritanya. Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak dengan satu kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cicak. Bukankah cicak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid, ternyata baru menyadari ada kotoran cecak di dekat tempat sujud, sahkah sholatnya? Ini malam ini kemana-mana pertanyaannya nih. Ini masalah sumpah. Ini tanya masalah rumah tangga, tanya masalah sholat. Baiklah, malam terakhir. Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang? Kenapa enggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Enggak bisa. Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah, bisa ada atau tidak ada, tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan cecak, memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cecak, cecak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya, memang kita dianjurkan bunuh, anjing yang berwarna hitam semuanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW akan itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya, semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah, ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia cuma dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata Syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah faham. Jadi memang diperintahkan membunuh cecak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmahnya, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani. Seperti itu. Kalau ada kotoran cecak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cecak. Ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya. Itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam Nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat Nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam Nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya sholat di Nisfu Sya'ban, sholat secara khusus namanya sholat Nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan sholat malam di Nisfu Sya'ban, sholat tahajudnya. Sholat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam Nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain. Ya, istri Nabi yang lain takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu ternyata enggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru. Kata Aisyah, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam Nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah Nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam Nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam Nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memang perbanyak puasa. Terlebih lagi Nisfu Sya'ban itu, ya, kenaknya malamnya itu berarti puasa tanggal 14, Kalaupun nisfu Syawalnya malam hari ke-15 dan kita tahu ada puasa Iyyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita lanjutkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Syaban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Syaban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, enggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu'alam, saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada Anda. Nabi tidak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Syaban. Tidak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabimu tidak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu, enggak pernah lakukan, enggak apa-apa. Berarti sama saja Anda bilang, "Maaf Rasulullah, saya lebih ngerti." Kan itu. Ini keliru, enggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Bagaimana penjelasannya tentang sumpah yang dilakukan di atas Al-Qur'an bagi para pejabat pemimpin tanah air? Apa konsekuensinya jika berbohong? Setahu saya belum pernah di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, Quran diangkat, disumpah di atas kepala, itu belum ada. Belum pernah ada itu. Jadi tidak perlu kita lakukan. Cukup. Sumpah itu harus mulia. Wallahi saya tidak lakukan. Udah. Wallahi saya akan jalankan. Atau demi Allah saya akan jalankan tugas dan amanah. Cukup itu. Kalau Anda tanya kepada saya, setahu saya enggak pernah ada tuntunannya. Saran saya ya ditinggalkan. Cukup disumpah saja. Bersumpah atas nama Allah, Anda akan jalankan amanah. Demi Allah saya akan jalankan amanah. Sudah cukup. Kan itu. Itu yang ada sesuai dengan sunnah. Ya. Kalau dia bohong ya tentu saja dari kata-kata yang dia ucapkan, bukan karena Quran ditaruh di atas kepalanya, gitu kan? Dari kata-kata yang dia ucapkan itu akan ada hukum. Kalau hukum manusiawi, dia harus dihaddul muftari, dicambuk 80 jerah karena berdusta, dan dia harus menjalankan kafara tadi, denda itu yang kita sudah ucapkan atau sampaikan tadi. Apakah para calon pemimpin hanya menganggap formalitas belaka sumpah tersebut? Allahu a'lam. Saya enggak baca hati mereka. Saya enggak tahu apakah mereka formalitas atau tidak. Apakah hukumnya jika seseorang bersumpah selain huruf yang 3 tadi Ustaz? Wau, ta, dan ba. Soalnya di daerah ana kebanyakan masyarakatnya kalau ingin menguatkan perkataannya mereka memakai huruf lam. Lillahi. Apakah ini termasuk sumpah atau gimana Ustaz? Lillahi enggak pernah ada lafaz sumpah begitu. Lillahi itu maksudnya untuk Allah. Jadi enggak masuk dalam sumpah. Kalau wallahi, tallahi, dan billahi itu memang masuk kepada penggunaan nama Allah SWT. Lillah itu berarti untuk Allah. Seperti misalnya beramal untuk Allah itu boleh. Jadi secara makna bahasa Arabnya tidak masuk ini. Sebagian diganti gitu. Jika seorang meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena dia hanya tidak suka dengan maksiat itu, apakah dia berdosa ataukah yang dia lakukan itu sah-sah saja? Sah saja, tapi tidak ada pahalanya. Mengerjakan sesuatu harus karena Allah, meninggal itu harus karena Allah. Kalau anti Ramadan tiba, Anda puasa hanya karena orang semua puasa. Satu. Atau Anda puasa karena memang orang tua menyuruh puasa. Atau puasa karena teman-teman semua puasa. Atau puasa karena enggak enak. Dan puasa karena memang mau cari pahalanya. Sama enggak? Beda ini 5-5-nya. Enggak bisa harus karena Allah SWT. Teman-teman yang sudah menikah, jangan menikah, dan kalau memang niatnya dari awal sudah salah, perbaikin mulai malam ini. Yang belum menikah, niatin yang benar. Kalau menikah, jangan menikah karena orang tua suruh. Jangan karena umur sudah sampai. Jangan karena teman-teman menyuruh atau semua teman sudah menikah. Tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan nikah. Ibadah. Sehingga kita siap menghadapi suka-dukanya. Dan sama dengan puasa. Dari sahur sampai buka puasa. Kalau niat ibadah, maka pahala terus berjalan. Terus berjalan, makanya harus niatnya karena Allah SWT. Kalau dia hanya niatkan karena tidak suka, kebetulan dia jijik misalnya sama cium bau busuknya khamar misalnya, ya itu cuma dia pribadi, secara pribadi, gak ada pahala. Tapi karena dia benci khamar, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang, maka itu pahala. Apa hukum, apa ini, goyang dumam? Dumang. Karena kalau di sekolah umum pada pelajaran olahraga diiringi dengan goyang. Jika siswa tidak mau ikut, maka nilainya terancam. Ya kalau pakai musik haram lah. Tidak bisa kita menghalalkan. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, tolong kalau ditanya kepada saya dan teman-teman da'i yang lain, jangan Anda cemberut atau merasa tidak didukung kalau ustaznya bilang tidak boleh. Karena pasti kami jawab hukum Allah. Gak mungkin ada ustaz yang berani mengatakan kalau memang dia da'i benar, oh boleh-boleh silahkan. Gak bisa. Atau karena mungkin anaknya sekolah di situ, atau anaknya penelakukan, gak bisa. Haram-haram. Kalau enggak konsekuensi, Anda akan ambil pahala saya hari kiamat. Ngapain? Susah-susah saya ibadah, Anda mau panen pahala saya karena saya ajarin salah, gak mungkin. Haram-haram, gak boleh. Gitu kan? Saya kerja di bank komision, ustaz, haram, riba, keluar. Emang begitu hukumnya? Belum bisa, ustaz, cari. Anda sudah tahu hukumnya kan? Silahkan, cari jalan. Kalau enggak, berarti konsekuensinya pasti akan ada hukuman. Tidak mungkin ada seorang dai bilang, oh enggak apa-apa, kerja aja, akhi, enggak apa-apa. Gitu. Berarti dia siap untuk menanggung konsekuensi, kan enggak mungkin. Haram-haram, halal-halal. Gitu. Dan alhamdulillah halal itu banyak. Bapak saya sering bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kesakitannya. Sehingga kami sebagai anak sudah tidak menghiraukan lagi sumpahnya. Gimana cara menasehati agar beliau kembali dan bagaimana kafarahnya? Sedangkan sumpahnya sudah tidak bisa dihitung berapakah sumpahnya. Dari mana Anda bisa tahu kalau dia bohong di sini? Mungkin benar lagi enggak sakit. Mungkin benar misalnya dia lagi tidak mau makan bubur. Tapi kena dipaksa oleh anaknya, dia mengatakan, demi Allah saya enggak suka. Memang mungkin dia enggak suka. Kan gitu. Kalau saya ikutin saja. Kecuali kalau memang ada indikasi dari pemeriksaan dari dokter memastikan memang betul dia seperti itu, diingatkan hukumnya. Tugas kita mengingatkan. Kita tidak bisa mengubah orang. Hidayah di tangan Allah SWT. Ayah, sayang saya tahu, saya belajar di pengajian saya gak boleh sumpah kalau kita harus bohong. Gitu kan. Gak bisa. Ayah sakit, bilang sakit. Tidak akan memberatkan kami. Gitu kan. Berikan ketenangan seperti itu. Kafaranya ya seperti biasa. Ulama sepakat mengatakan, kalau ada orang berulang kali bohong, gitu kan, dalam sumpahnya, ada pendapat yang mengatakan cukup kafara sekali. Kalau permasalahan yang dia lakukan sama. Ya, misal dia bohong di penyakitnya tadi. Karena sama kesalahannya, sumpah yang dia lakukan di kesalahan yang sama, kafaranya sekali. Tapi kalau berbeda jenis kesalahan yang dia lakukan, maka setiap dosa itu ada kafarahnya. Difahami ya? Di negara kita ada satu sumpah yang lazim dilakukan biasanya untuk jabatan. Ya sudah ini ya tadi. Di bawah Al-Quran. Saya pernah berjanji kepada istri untuk pulang kampung tapi tidak bersumpah dengan nama Allah. Apakah saya harus membayar kafara dan puasa 3 hari? Tidak. Kalau berjanji tidak. Gitu kan? Insya Allah tidak masuk di situ. Tapi kalau Anda pungkiri, ya ini berarti Anda berdosa. Kecuali istrinya ridho. Karena sudah janji ya. Orang mukmin selalu patuh dengan syaratnya. Saya akan pulang insya Allah. Ya, nanti seminggu kemudian. Lalu ada halangan. Tadi saya sudah jelaskan subhanallah di awal ya. Jelaskan argumen kenapa kita kerjakan dan kenapa tidak kerjakan. Maaf belum bisa karena ada kerjaan. Sampaikan apa adanya. Oh kamu tidak sayang gini-gini. Itu alasan saya dan ini benar saya berkata. Selesai, gitu kan? Jangan biasa merasa dihantui ketakutan nanti dipercaya enggak ya? Enggak usah. Sampaikan jujur, serahkan selebihnya kepada Allah. Jangan biasakan orang curiga kepada kita. Kalau prinsip saya begitu, saya bicara apa adanya selesai. Anda percaya tidak percaya, ini perkataannya yang benar. Akhirnya orang-orang yang berinteraksi sama saya sudah tahu, oh berarti pasti benar nih kalau diucapin, karena saya juga tidak mungkin jual agama saya kan gitu. Jadi biasakan seperti itu. Yang penting kita memang betul apa adanya, bukan rekayasa. Mana yang harus didahulukan, puasa Syawal dengan puasa bayar utang Ramadan? Tentu saja utang Ramadan, tetap utang Ramadan. Dan saya selalu setiap tahun, tentu ini waktu dari Masjid BI dulu kemudian kita pindah di Al-Azhar, memang biasanya habis selesai Idul Fitri, itu saya selalu menerangkan dulu tentang apa yang harus dikerjakan pasca Ramadan. Setelah Ramadan itu apa sih yang kita harus lakukan? Di antaranya fadilah-fadilah puasa-puasa sunnah yang akan kita ingatkan kembali. Puasa 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa Tasu'a dan Ashura di bulan Muharram, kemudian puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu semua akan kita motivasikan kembali. Tapi kalau hadis yang dimaksud adalah Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal puasa sunnah, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Ulama mengatakan hadis ini berlaku secara letterlet hukumnya. Berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti puasa Syawal 6 hari, berarti sebulan 6 hari baru dapat ya pahala puasa setahun penuh. Baik, tinggal pertanyaan, Ustaz, saya kalau khawatir bulan Syawal saya lepas, karena biasanya seminggu di Indonesia ini libur puasa, ketupatlah, buraslah, apa alasannya macam-macam. Baiklah, seminggu hilang, berarti sisa 3 minggu. Perempuan akhwat ada haid, seminggu lagi, tinggal 2 minggu. Takut habis, Ustaz. Boleh Syawal dulu? Boleh. Bukan tidak boleh. Syawal dulu? Boleh. Kan gitu. Tapi kalau ditanya, mana yang saya dahulukan, tentu saja lebih afdal puasa Ramadan baru bayar 6 hari Syawal. Kalau bisa digabung lebih baik. Misal punya utang 3 Ramadan, 3 hari bayar dulu, 3 hari baru 6 hari Syawal. Tidak usah khawatir, karena sebulan itu, kalau mesin itu sudah panas mobilnya, udah biasa lari 120, 140, jangan begitu tiba bulan Syawal dikendorin lagi lari 10. Gitu. Udah gas terus saja, kalau perlu sampai 200 larinya. Gitu kan. Mestinya begitu, lebih giat beribadah. Apalagi ini cuma 6 hari, sebulan tambah 6 hari. Kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan bilang, siapa yang kerja Januari full, tambah 1 minggu Februari, gaji setahun dia terima. Tidak usah kerja setahun, 5 pekan saja kerja, pasti lembur semua. Ini begitu, puasa Ramadan tambah 6 hari saja. 6 hari ini boleh dicicil lagi. Hari ini, besok, minggu depan, 2, pokoknya selama bulan Syawal. Dan boleh digabung Senin Kamis. Senin ibadah sunnah boleh digabung niatnya, gitu kan? Senin Kamis maka dapat pahala banyak, gitu kan? Nah, kalau kepepet boleh puasa Syawal dulu, tapi selama belum dibayar utang Ramadannya yang 3 hari misalnya, dia sudah puasa 6 hari Syawal, belum dicatat pahala setahun. Sampai tuh yang 3 hari dibayar. Mudah-mudahan di sini tidak ada pertanyaan yang akan saya ucapkan sekarang. Sering kali kalau dekat Ramadan begini, Ustaz, saya masih punya utang tahun lalu, belum dibayar. Ini tinggal 2 minggu Ramadan. Mana 11 bulan ini, kemana Anda 11 bulan ini? Yang pergi sana, pergi sini, acara ini, keluar kota, tidak pernah puasa. Masa? Ustadz ini kesian kadang-kadang ya. Posisinya, pesawat sudah dua-dua sayapnya putus, patah, gitu kan. Ini di depan sudah asap semua. Ustadz selamatin pesawatnya, jangan sampai jatuh. Ini rumah tangganya sudah ribut, kacau balau, bertengkar tiap hari. Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Apa dosanya Ustadz ini? Yang berantem Anda kok. Ustaz paling kasih solusi, cerai atau tinggal sama-sama, sabar atau cerai, enggak ada yang lain, gitu kan? Berharap enggak ustaznya terlibat lebih jauh, enggak mungkin, dia juga punya pekerjaan, dia juga punya kegiatan, dia juga punya keluarga yang dia harus urus, dia juga punya cari nafkah, punya kewajiban, gitu kan? Jadi cobalah bijaksana dalam masalah-masalah seperti ini. Teman saya meminta cerai suaminya, apa ini? Teman saya meminta cerai suaminya dan suaminya menanggapi dan berkata, ya, itu mauku, aku ikut, itu maumu, maksudnya apa nih? Aku ikut saja, apakah itu sudah termasuk tolak? Kalau suaminya niat menceraikan, jatuh tolak. Istrinya bilang, ceraikan saya, kata suaminya, ya sudah saya ikutin maumu. Dia niat cerai, jatuh cerainya. Jangan main-main di kalimat cerai. Dan Allah jadikan kalimat cerai itu di lisan suami, karena dianggap oleh Allah laki-laki itu berakal. Jadi kalau laki-laki yang juga ombar selalu ya, mengumbar-ngambirkan, membuang-buang kalimat cerai itu sama dengan perempuan. Perempuan itu tidak dikasih kalimat cerai, karena kalau dicerai di tangan istri, satu hari 10 kali antum diceraikan. Terlambat bawa pesanan, saya ceraikan kamu. Mau pergi ke rumah orang tuanya yang tidak diantar, terlambat besok ya, saya ceraikan kamu. Cerai terus itu. Tapi kalau antum kan tidak, ceraikan saya. Sabar, enggak apa-apa, tunggu dulu. Nanti begini, coba pertimbangkan. Memang begitu laki-laki. Tapi kalau laki-laki bilang, ya sudah, saya ceraikan, ya sudah. Ini sama dengan perempuan. Sabar, gitu. Itu kalimat terakhir sekali itu. Senjata terakhir. Sudah enggak mau, ya sudah, silahkan, saya ceraikan. Dan kalau sudah ucapin cerai, punya harga diri. Enggak usah telepon, enggak usah tanya. Biarin aja. Nanti dia telepon sendiri tuh. Banyak ikhwah begitu, sudah cerai sampai sini, dia benar nih. Dia benar ya, bukan dia salah. Kalau dia salah dia harus minta maaf memang. Tapi dia benar, ngoyo terus, telepon terus, dihina sama istrinya. Enggak, jangan. Enggak usah, biasa saja. Nanti satu waktu pasti dia akan menyesal. Pada saat orang salah itu dia tidak dibutuhkan, dia akan kembali mencari. Karena memang dia tahu dirinya salah. Gitu kan? Itu sudah umum, itu kaidah umum. Seperti itu. Apakah adakah doa dalam sholat fardu agar tetap istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah? Kalau ada, apa contohnya dan di saat apa? Kalau doa secara khusus sih, saya sekarang tidak terlintas ya. Tapi tentu saja ini termasuk permintaan yang mulia ya. Sebaiknya memang seorang muslim meminta kepada Allah SWT agar diberikan husnul khatimah, gitu kan? Sekarang saya tidak terlintas, tapi yang jelas ini pastinya ada, ya, pastinya ada. Tapi saya tidak terlintas lafadz-lafadznya. Kalau memang saya tidak sempat teringat sampai akhir pertanyaan nanti, maka saya sarankan ucapkan saja dengan bahasa Indonesia pun kepada Allah, ya Allah tutuplah hidup saya dengan husnul khatimah, mudahkanlah saya beristiqamah di agamamu. Itu adalah satu hal yang positif. Saya seorang ibu dan menyuruh anak perempuan saya untuk memotong rambutnya menyerupai laki-laki karena ada kutunya, dan berniat agar anak tersebut supaya menggunakan hijab karena malu dengan rambut pendeknya. Dosanya saya, dosakah Ustaz saya karena telah menyuruh memotong rambutnya? Setahu saya tidak boleh ya, tidak boleh memotong rambut kalau anak perempuan, kecuali darurat sekali. Misal memang harus operasi. Kalau hanya kena masalah kutu, insya Allah bisa dipakai cara-cara lain. Cara-cara lain misalnya dijauhi kelembapan, kemudian menggunakan obat-obat tertentu, itu insya Allah positif. Karena perempuan itu dianjurkan memanjangkan rambut. Dan jangan hubungkan antara potong rambutnya pendek supaya dia malu jadi pakai jilbab. Tidak perlu begitu. Sampaikan apa adanya. Nak, pakai jilbab wajib dalam agama. Allah akan marah sama kamu. Kalau ibu pun meninggal, ayah meninggal, kamu tetap bertanggung jawab hari kiamat. Selalu tanamkan keimanan. Insya Allah, Allah akan berikan itu. Jadi jangan hubungkan dengan hal-hal yang hanya karena kita ingin dia mengerjakan perbuatan ibadah, lalu kita hubungkan dengan hukuman tertentu. Nah, tidak perlu. Orang Islam tidak menjalankan sholat fardu, apakah amal ibadahnya yang lain akan tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya tidak, tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat misalnya, nah itu sudah kufur, berarti semua amalnya tidak bermanfaat. Tapi kalau takasulan, malas-malasan saja, maka insya Allah ini amalnya tetap diterima yang lainnya. Bismillah. Terkait tema minggu lalu mengenai setiap amal ibadah harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, lalu bagaimana menghadapi perkara yang terjadi khilaf para ulama, di mana masing-masing pendapat didasari dengan dalil. Sebagai orang awam yang belum mengerti betul ilmu hadis, bagaimana kita tahu mana yang benar? Apa bedanya hadis sahih dan hasan? Apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Tentu saja kita dianjurkan kalau memang mau, ya, kalau memang mau lebih mendalami, maka kita usahakan untuk mencari tentang kebenaran dalil-dalil itu. Jadi kita bukan melihat siapa yang memberikan pendapat, tetapi dalil yang sedang dikemukakan, mana yang lebih sahih, gitu ya. Sekarang ini sudah cukup banyak ya di antara buku-buku ulama yang memang khilafiyah yang diangkat itu sudah diterangkan. Seperti misalnya madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, empat madhab yang masyhur ini. Dulu di zaman dulu waktu belum ada teknologi seperti sekarang, itu memang setiap pengikut madhab berpegang teguh pada madhabnya. Karena memang mereka belum tahu argumennya imam-imam yang lain, karena jaraknya terlalu jauh, gitu kan. Kalau sekarang sudah jelas semua dalilnya. Kalau Anda sebagai penuntut ilmu, Anda bisa temukan tuh dalilnya. Oh iya, ternyata dalilnya lebih kuat. Kalau kayak waktu saya masih kuliah di Madinah, memang dipaparkan tuh hukum haji misalnya, masalah tawaf di Arafah dari waktu kapan sampai waktu kapan. Diangkatlah pendapat Syafi'iyah berkata waktu ini dalilnya ini, Malikiyah ini, Hanabilah ini, kan gitu. Semua disebutkan ya, kemudian Hanafiyah ini. Disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian dosen kami coba mengatakan, di antara dalil-dalil ini ada seorang ulama bernama misalnya Ibnu Rajab menyimpulkan bahwasanya pendapat yang dalam masalah ini adalah Hanafiyah misalnya, karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5. Memang kami pelajari, sehingga oh iya jadi bahan pertimbangan, gitu kan. Tetapi kalau intinya, kalau kita masih berpegang pada pendapat yang punya dalil, insya Allah gak apa-apa. Insya Allah gak apa-apa, karena ada dalil ya. Tapi kalau mau lebih tepat lagi, sehingga amalnya sudah lebih pasti diterima oleh Allah SWT, ya memang kita pelajari dan dalil tersebut telusurin. Sekarang tinggal search di Google, ada sebuah dalil kita temukan. Tulis saja kesahihan hadis ini misalnya, sujud sahwi. Nanti keluar semua kan itu. Bisa kita baca, ya, kita bisa temukan. Apa ini? masalah jodoh. Bila kita memiliki kecenderungan pada seorang ikhwan dan dia juga punya kecenderungan yang sama pada saya, namun 2 tahun ke depan dia harus melanjutkan S2 ke luar negeri dan belum bisa menikah. Sebagai akhwat, apa yang sebaiknya dilakukan? Menunggu atau dan komitmen bersama atau mencoba ta'aruf dengan ikhwan lain? Ta'aruf saja. Ta'aruf saja. Mau nikah sekarang atau enggak usah? Enggak usah tunda-tunda. Menunda ta'aruf berlama-lama ini membuka pintu fitnah. Enggak usah. Enggak perlu, ya. Jadi kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu menahan-nahan akhwat. Tunggu saya ya 2 tahun lagi. Nanti di sana dia nikah sama bule. Enggak boleh. Sekarang nikah, masalah S2 bawa istri, gitu kan? Atau biarin dia di Jakarta atau di Indonesia, nanti kita berhubungan. Kan bisa pada saat liburan pulang, kan gitu. Niat nikah-nikah, enggak usah tunggu S2, S3 terlalu lama ini. Nanti kalau ada S4, S4 juga gitu. Nah, enggak perlu gitu. Kalau saya Allah alam, ukhti ini ambil komitmen, kamu mau nikahi saya sekarang atau enggak, kita enggak usah tergantung, gitu kan? Dan ingat, keluar dari bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama dia, saya gila. Ini bahaya ini. Gila benar nanti, gitu kan? Sudahlah, kalau enggak bisa ya enggak bisa. Minta sama Allah sujud di malam hari, ya Allah, kalau ini orang baik mudahkan, kalau tidak hilangkan dari hati saya supaya hati kita tuh bersih, gitu kan? Jadi begitu caranya. Saya ajarkan begitu supaya lebih tepat ya. Kalau saran saya ambil ketegasan, kalau dia bilang memang saya enggak bisa nikah kecuali sudah selesai S2, ya sudah, kembali kepada Anda. Anda mau nunggu silakan nunggu. Tapi kalau saran saya, kalau memang merasa sudah perlu menikah ya, itu tinggalin. Maaf ya, saya enggak bisa nunggu sampai 2 tahun. Kalau ada ikhwan yang lebih dulu datang, maka saya akan terima. Udah selesai gitu. Saya ada teman yang di rumahnya terpajang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu di silsilah akhir tertulis nama teman saya, marga Arabnya Al-Idrus. Apakah memang benar keturunan Nabi masih hidup? Tentu saja benar, tapi saya tidak tahu silsilah ini benar atau tidak ya. Cuma apakah sekarang di Indonesia ada turunan Nabi? Ya ada tentunya. Gitu kan? Tentu saja, di seluruh dunia bisa saja. Kalau dia mengaku memang turunan Nabi, dan benar dia punya silsilah, ya tentu saja. Itu tidak ada masalah. Kalau dia dusta itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau dia benar memang berarti ada. Memang ada. Ya, karena Nabi SAW keturunannya akan ada sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi yang akan keluar dalam pemahaman sunnah adalah turunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW akan keluar dari keturunanku nanti yang mendapat julukan Mahdi dari kota Madinah. Dari kota Madinah yang seluruh poster tubuhnya, paras wajahnya seperti saya, kata Nabi. Jadi alisnya, kulitnya, hidungnya persis seperti Nabi, rambutnya sama. Dari turunan Nabi SAW, warna kulitnya sama, poster tubuh sama. Tapi akhlaknya tidak sama dengan akhlakku. Karena memang tidak mungkin orang sama dengan Nabi SAW, kan gitu. Yang Allah akan mengubah dia dalam sehari semalam. Jadi memang turunan Nabi itu ada. Dan kita selalu baca dalam salawat, kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Kan ada dalam salawat itu. Ya Allah, berikanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW, istri-istri dan anak-anaknya. Memang ada keturunannya itu. Apakah ada larangan memberi foto atau gambar pada player-player brosur dengan maksud memberi informasi pada pembicara sumber Ustaz Hadi dalam event tertentu, dan apakah hukumnya, ada dalil syar'inya? Kalau darurat dan memang tanpa itu dia tidak dikenal, sebagian ulama masih mengatakan hampir sama dengan paspor. Paspor, KTP, ijazah, karena darurat dibutuhkan, gitu kan? Ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi kalau bisa kita hindari jauh lebih baik, gitu kan? Sama ustadz ini, kita lebih tonjolkan tentang momen yang mau dibahas, gitu. Itu lebih baik. Apakah kata insya Allah termasuk sumpah? Tentu saja tidak. Insya Allah itu adalah kalimat memang diperintahkan kita. Artinya begini, insya Allah itu kalau Allah inginkan, jadi bukan sumpah. Kita dianjurkan memastikan sesuatu dengan kalimat insya Allah. Jadi Indonesia sedikit ada pemahaman yang harus diperbaiki ya. Insya Allah ini seakan-akan kalau ragu. Salah. Insya Allah itu berarti pasti saya datang. Jadi itu insya Allah. Ya. Kalau dia tidak datang maka dia harus minta maaf. Bila mana melanggar janji yang menggunakan kata insya Allah. Maksudnya apa? Apa hukumnya kali? Ya tetap harus diminta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf. Saya sudah jelaskan dari awal kaidahnya. Minta maaf. Ya, sampaikan kenapa, kemudian minta keridhoannya. Bagaimana kira-kira janjian kapan waktu lagi? Mengapa surga dan neraka dijaga oleh malaikat? Karena tanpa izin Allah tidak ada yang dapat memasuki keduanya. Ya, itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memprotes. Kenapa kata-kata kenapa terhadap perbuatan Allah ini sesuatu yang peka dalam akidah ya. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Kenapa babi haram? Kenapa Allah cuma ciptakan laki-laki, perempuan, tidak ada jenis kelamin yang lain? Itu haknya Allah sebagai pencipta. Kita sebagai makhluk tinggal mempelajarinya, gitu kan? Ya, sebagaimana memang malaikat bukan cuma jaga surga neraka, malaikat juga menjaga bumi. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada yang menggantikan siang malam, ada yang meniupkan ruh di rahim perempuan, ada yang mencabut ruh. Kan banyak yang menjaga lautan. Memang banyak sekali. Ya, bisa dibaca dalam surah Al-Ma'arij, surah Al-Buruj. Banyak menjelaskan masalah itu. Mengapa umat nabi-nabi terdahulu seperti umat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dan lain dimusnahkan Allah, namun mengapa umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel tidak dimusnahkan dan masih ada hingga kini? Tentu ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau begitu. Kalau pengikut Nabi Musa alaihissalam, kalau kita baca dalam surah-surah dalam Al-Qur'an, di zaman Musa alaihissalam pada saat mereka berbuat dosa, mereka mau taubat. Coba perhatikan ya. Bani Israel itu selalu yang bersama dengan Musa alaihissalam. Seperti waktu mereka minta untuk menyembah patung setelah selamat dari ya tenggelamnya Laut Merah, gitu kan? Mereka melihat patung, maka mereka juga minta pada Musa. Musa cuma menegur, enggak boleh. Bagaimana caranya Allah baru selamatkan kalian masih mau sembah berhala? Terus mereka taubat, gitu kan? Jadi mereka kembali. Kalau kita temukan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, ini memang membangkang, enggak mau taubat. Maka Allah musnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Benarkah ada nabi yang mati dibunuh dengan cara ditenggelamkan yang bernama Hanzalah bin Safwan? Apakah nabi dan kisahnya ada dalam Al-Qur'an? Saya tidak tahu kalau soal ini. Ini baru pertama kali saya tahu. Saya tidak pernah ada tahu namanya Nabi Hanzalah. Kalau nama sahabat ada, gitu kan. Apakah anak-anak orang kafir yang mati muda akan menjadi wildanun mukhalladun? Tentu saja tidak. Wildanun mukhalladun itu wildan artinya anak laki-laki, mukhalladun yang dikekalkan. Ini khusus pelayan surga. Sekarang sudah ada mereka, sama dengan hurun in, bidadari. Yang sering ulama bahasakan bidadari dan bidadara, gitu kan. Itu memang mereka di surga. Jadi anak-anak yang meninggal masih belum balik ini memang jadi ahli surga nanti. Cuma kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur, yang ada adalah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk melihat apakah mereka masih fitrah atau tidak. Mereka masih mereka masih tahu kenal Allah atau tidak, karena semua orang yang lahir di muka bumi ini pasti dalam keadaan fitrah, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir di muka bumi dalam keadaan fitrah, kenal Tuhannya Allah. Fa abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua orang tuanya Yahudi menjadikannya Yahudi kalau memang orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya dia sebagai Nasrani kalau orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya penyembah api kalau memang orang tuanya penyembah api. Jadi memang mereka fitrah. Kata ulama dari hadis ini, nanti hari kiamat Allah SWT akan menguji hamba-hamba yang meninggal sebelum balik ini. Kalau mereka masih dalam keadaan fitrahnya mengenal Allah, maka mereka akan masuk dalam surga. Tapi mereka jadi penghuni surga, bukan wildanun mukhalladun. Karena itu bidadara, sudah diciptakan lain sendiri. Dalam surah Sajdah 15 dan 16 ada sepenggal ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tidur, tinggalkan tempat tidur untuk sholat malam. Tatajafa junubum alil madaji'i, jadi menjauh lambung mereka dari tempat tidur mereka, ya, karena mereka bangun sholat tahajud. Ini ciri-cirinya hamba Allah yang rajin sholat malam. Surah Yasin ayat 38, dan matahari berjalan ke tempat peristirahatannya. Itu adalah keputusan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui. Apa maksudnya Ustaz? Malah matahari tetap akan berputar, ya. Matahari sendiri itu memutari sebuah tempat yang tentu sampai sekarang para ilmuwan yang terakhir saya dapatkan informasi menemukan bahwasanya matahari pun memutari sebuah tempat yang mereka masih mengatakan titik apa kabut susu. Tapi mereka pun tidak tahu apa itu, karena banyaknya bintang-bintang dan matahari yang miliaran jumlahnya mengelilingi tempat tersebut. Allahu a'lam, mungkin itu lebih tepat dengan makna ayat. Lebih afdal mana sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya, apa di pertengahan malam bersama sholat tahajud dan witir? Tentu saja di awal malam setelah isya. Karena Nabi SAW contohkan tarawih dikerjakan habis sholat isya. Yang beliau kerjakan kemudian beliau akhirnya tidak keluar lagi keesokan harinya kan. Itu habis sholat isya. Ya, jadi beda dengan yang malam hari. Tapi kalau ada orang yang mau menambatkan dengan sholat malam boleh saja. Dan Allahu a'lam, ya, pendapat tentang masalah sholat tarawih dan sholat malam ini khilaf di antara ulama, dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang sudah tarawih tidak ada lagi sholat malamnya. Gitu kan? Karena dianggap itu sudah sholat malam. Jadi kalau malam buat apa? Ya mengaji, berdoa gitu kan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya tarawih adalah sholat sendiri dikerjakan di bulan Ramadan. Juga sama dinamakan sholat malam. Nanti tahajud dikerjakan juga, enggak apa-apa. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, qiyamul lail masna masna, sholat malam itu dua rakaat dan tidak ada batasnya. tidak ada batasnya, gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Perilaku Umar bin Khattab menggenapkan sholat sampai 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir karena beliau berpegang pada hadis tadi. Sholat malam itu 2 rakaat, artinya tidak ada batas jumlahnya. Masalah kasus pendapat pertama mengatakan hadis Nabi SAW, Aisyah berkata Nabi SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Ini adalah cerita Aisyah, kata para ulama hadis yang berpendapat kedua. Pada saat Nabi SAW sedang di rumahnya, sepengetahuan Aisyah. Sementara kita tahu Nabi SAW punya beberapa orang istri, gitu kan? Aisyah tidak tahu apa yang terjadi di rumah lain, gitu kan? Jadi tidak menutup kemungkinan memang Aisyah cuma menceritakan apa yang terjadi di rumah beliau, gitu. Ya, ini seperti itu kurang lebih memahaminya. Apa termasuk sunnah mengerjakan sholat nisfu Syaban? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana menurut sunnah mengerjakan sholat Idul Fitri? Apa di dalam masjid atau di lapangan? Tentu di lapangan lebih afdol. Tapi kalau ada halangan, ya tidak ada tempat, sempit, hujan, maka boleh di dalam ruangan, tidak ada masalah. Tapi Nabi SAW mengerjakannya di musholla. Musholla itu lapangan luas untuk sholat. Kalau kita kan musholla malah masjid kecil, gitu kan? Nah, dalam Islam tidak ada kecil atau besar, ya masjid namanya. Musholla adalah lapangan yang luas. Afdolnya di luar tentunya. Lebih afdol mana sholat tarawih 11 rakaat atau 23? Ya tergantung kemampuan. Tidak bisa kita mengatakan afdoliyahnya ya. Karena memang khilaf ulama tentang masalah hukum mengerjakannya. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Pada kesempatan ini saya ingin memohon Ustadz ikut mendoakan agar diberi kelancaran, kemudahan dan keselamatan untuk istri dan anak saya yang insya Allah akan menghadapi persalinan Jumat lusa. Saya juga ingin bertanya, kewajiban dan sunnah apa saja yang harus saya lakukan terkait kelahiran anak? Kewajiban yang Allah SWT perintah dan sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan kepada anak-anaknya. Ini pertanyaan kemana-mana ini. Apa hubungannya dengan sumpah? Tapi malam terakhir. Apa boleh buat? Jangan ditambah lagi ya. Ini masih banyak yang belum dijawab. Baik, insya Allah. Semoga Allah SWT memudahkan urusan Anda dan juga istri dan anak Anda. Dan insya Allah seluruh muslimin, bukan cuma Anda. Dan saya selalu ajarkan di majelis-majelis saya. Kalau kita lihat seseorang yang butuh doa, baik dia berbuat kebaikan supaya dia makin menjaga. Bisa ada orang lagi ke masjid. Ya Allah mudahkan dia sampai meninggal menjalankan itu. Kita doakan. Karena kalau dia kerjakan betul dengan doa kita, sampai dia mati kita dapat pahalanya hanya dengan nitipin doa, gitu kan? Itu besar sekali fadilahnya. Sama halnya kita terlintas orang yang tidak pakai jilbab misalnya, atau ada orang berbuat dosa, kita berdoa, ya Allah berikan dia hidayah dan semua orang yang seperti dia di muka bumi. Semoga Engkau kasih hidayah ya Allah. Kalau Allah kasih hidayah kita dapat pahalanya tuh. Jadi doakan. Nah kalau ada teman kita yang minta doa seperti ini, ya insya Allah istri Anda akan dimudahkan Allah melahirkan, dapat anak yang soleh, dan seluruh muslimin yang akan melahirkan di muka bumi. Jadi kita bukan berharap 1-2 pahala, tapi semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mendoakan muslim, muslim yang lain ya, maka dia akan dapatkan setiap muslim 1 pahala. Jadi kalau sekarang 3 miliar muslim, 3 miliar pahalanya. Kalau mengatakan ya Allah ampuni seluruh muslimin dan muslimat, itu luar biasa. Apalagi yang hidup dan yang sudah mati, berapa miliar pahalanya itu. Terus kemudian apakah sunnahnya kalau lahir anak begitu lahir? Khilaf diantara ulama tentang perilaku yang pertama, masalah azan. Kalau iqamah memang hadisnya lemah. Kalau azan Ibnu Qayyim mengatakan masih boleh mengazankan kuping bayi. Azan kecil, tidak usah teriak-teriak. Karena ada orang subhanallah azan satu ruangan bayi. Gitu. Jadi diazankan kecil di kupingnya kalaupun mau dikerjakan. Dan Ibnu Qayyim sebutkan itu dalam ya sahib apa dalam buku beliau Tuhfatul Walud fi Ahkamil Walud ini, dan juga disebutkan hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Cuma Syekh Albani memang mendhaifkan hadis ini, tapi memang masih kena khilaf di antara ulama ya. Kalau saya cenderung azan itu masih ada, saya pribadi ya. Sementara iqamah memang hadisnya lemah. Dan yang kedua, Anda memberikan nama yang baik di hari ketujuhnya, kemudian mengakikahnya kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Boleh jantan, boleh betina, umurnya minimal 1 tahun, kalau domba 6 bulan, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian sementara menunggu fase dari lahir sampai 7 hari, hari ketujuh akikahnya ditahnik. Kunyah kurma yang halus sekali, kemudian masukkan setelah halus di langit-langitnya. Biarin dia mengisap selalu tiap hari kurma itu dalam 7 hari tadi. Jika seorang terdakwa bersumpah, apakah hakim wajib menerima sumpahnya? Ya, tentu saja. Tetap kembali pada hukumnya, diterima sumpahnya, gitu kan? Tapi dalam pengadilan di sini, ulama mengatakan dibolehkan seorang hakim mengumpulkan data tentang dia. Kalau ditahu orang itu pembohong, ya, saya bilang, kayak sumpah itu diterima pada saat orang ini memang kita tahu jujur, gitu kan, memang benar. Atau apa adanya kita belum tahu, tapi kalau dalam pengadilan kita tahu, dan biasanya hakim punya feeling orang ini mungkin tidak benar atau apa, atau ada memang data-data yang dia miliki, maka dia punya hak, dia bersumpah, sumpah, tapi argumen saya ada nih, karena ini, gitu kan, boleh saja. Gitu. Ini juga sudah sama, kajian. Kita melakukan perjalanan dan menetap selama seminggu, apakah kewajiban sholat Jumat tetap terhitung gugur? Tentu saja gugur, kecuali Anda sedang berada di tempat satu tempat dan memang bertepatan tidak ada kegiatan mau sholat Jumat, maka dikerjakan Jumat itu. Dulu saya pernah pacaran, setelah kenal dakwah ini akhirnya saya memutuskan untuk mengkhitbah wanita tersebut. Tapi orang tua wanita tersebut menolak karena keluarga kita manhajnya berbeda. Apa hukumnya orang tua yang melarang anaknya untuk menikah? Ya dia berdosa kalau tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau ditolak, cari yang lain. Sudahlah, gitu kan. Ini keluar dari belenggu itu. Rupanya Allah mau ini sebelum Ramadan saya perbaikin konsep-konsep ini nih. Ya, sudahlah, tinggalin kalau jangan punya harga diri. Kalau enggak bisa ya sudah, gitu kan. Jangan memaksakan diri di situ. Bagaimana pandangan menurut syariat terhadap sekolah Islam atau pesantren yang memasang tarif biaya sekolah tinggi namun dengan fasilitas yang baik? Boleh-boleh saja. Haknya dia. Bagaimana dia mau bayar guru-guru? Enggak mungkin kalau enggak ada pembayaran kan. Kalau anak kita enggak mampu ya sudah cari sekolah yang mampu. Jangan salahin orang yang buat sekolah. Karena kita enggak bisa masuk, oh itu terlalu mahal ya, itu haknya orang. Jadi kan enggak boleh disalahin. Apakah hal tersebut di atas dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi mereka yang tidak mampu? Tentu saja tidak ya. Harus Anda perbaikin hati Anda, tidak boleh. Allah SWT mengatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah orang-orang ini suka menghasut apa yang Allah berikan kepada orang lain? Tidak boleh, gitu kan? Enggak usah kita hasut dengan itu. Itu haknya orang. Mungkin memang pertimbangannya bangunannya memang ya dia butuh operasional, mungkin pembayaran listrik, mungkin izinnya, itu hak dia. Kan gitu. Jadi tidak perlu ada pemikiran seperti itu. Apakah hal tersebut termasuk dalam bisnis usaha yang tidak boleh menurut syariat? Saya sudah katakan boleh saja. Bagaimana cara menghadapi dan menasihati orang tua yang gampang mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan anaknya durhaka dan lain sebagainya hanya karena anaknya pergi kajian-kajian sunnah? Tentu didiami orang tua kalau sudah mengucapkan kata-kata seperti ini, sambil nanti kalau sudah tenang baru dibahasakan. Kalau tadi saya belajar ini dan ini demi kebaikan saya. Banyak anak-anak yang pergi malah ke bar, ke diskotik, mana ini tidak baik. Saya alhamdulillah ke kajian, mestinya ibu dan ayah mengizinkan dan baik. Coba ambil ridhonya. Berikan hadiah, seperti itu. Tapi tidak boleh dibantah ya, walaupun mereka mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Afwan, anak bertanya tidak sesuai dengan tema. Dari tadi ini. Ustaz, insya Allah berapa bulan lagi anak akan menikah, mohon doanya. Masya Allah, doa semua. Dikarenakan orang tua saya telah bercerai dan sudah memilih pasangan masing-masing lagi, bolehkah orang tua kandung Anda berdampingan di atas pelaminan atas izin suami atau istri masing-masing? Bagaimana pandangan dalam Islam? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya. Dan di dalam Islam tidak ada keharusan orang tua bersanding. Saya kan sudah berikan cara pernikahan syar'i. Jadi mempelai laki-laki berhadapan sama tamu laki-laki dan jamnya dipisahin sama perempuan. Jam 10 pagi sampai jam 12 khitbah akad nikah, karena yang laki-laki wajib hadir akad nikahnya. Kan gitu. Hadir di akad nikahnya, kemudian mempelai laki-laki hadir menjamu tamu laki-laki, mereka saling mendoakan, makan, habis itu bubar. Habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan hadir dan semua perempuan di situ, gitu kan? Sudah saya jelaskan bahwasanya tidak ada keterangan dalam syariat kita mempelai perempuan dipajang di depannya laki-laki. Hanya orang pada lihat, oh cantik ya, oh ini ya, oh badannya begini, terus dibeda-bedain sama istrinya dia nanti, gitu kan? Enggak perlu. Ada orang berdalil mengatakan, oh karena pernah ada wanita mengkhitbah atau menawarkan diri kepada Nabi SAW lalu Nabi menikahkannya di depan orang. Loh ini kasusnya berbeda. Ini perempuan datang di pengajian langsung nawarin, ya Rasulullah, ya saya ingin Anda nikahi saya. Hibah, saya hibahkan diri saya di depan orang. Tiba-tiba dia datang, maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat, Nabi diam. Lalu ada sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah akan nikahi dia. Lalu Nabi SAW nikahkan dia. Tapi ini kasus ya, dibandingkan dengan umumnya pernikahan Nabi SAW dengan istri-istrinya, sahabat-sahabat dengan istrinya, memang tidak pernah mereka menikah dipajang istri di depan laki-laki, enggak pernah, gitu kan? Bahkan kita tahu Zainab radhiyallahu anha yang mantan istrinya Zaid bin Harith, anak angkatnya Nabi. Waktu sudah cerai dengan Zaid, lalu Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab agar keluar sebuah hukum syar'i, tidak apa-apa ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, gitu kan? Itu terjadi. Maka waktu Zaid mengantar Nabi SAW, karena Zaid ini tidak pernah pisah dengan Nabi. Waktu akad nikah, ada Zainab kelihatan, ini mantan suaminya nih, ya, anak angkatnya Nabi. Nabi SAW suruh turunkan hijab. Ini waktu masalah akad nikah. Padahal ini mantan suaminya ya. Ini tidak boleh dia lihat lagi. Seperti itu. Itu yang terjadi. Itu ada riwayat pada kita. Jadi tidak boleh dianggap umumnya perempuan tadi yang menhibahkan diri Nabi dan Nabi nikahkan dengan sahabat itu sebagai dalil bolehnya perempuan di... Banyaknya jadi fitnah. Umumnya kan orang dandan pada saat itu ya. Ya, jadi tidak perlu dipamer-pamer istri. Anda pernah dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan istrinya cantik padahal tidak, dan mengatakan masakan sang istri enak padahal tidak. Benarkah Ustaz? Adakah dalilnya? Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia gak mau mulai minta maaf. Padahal si B gak bilang itu. Ini dibolehkan islah datu bayin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana kalau suaminya pulang kantor badannya kecut, gitu kan? Jangan bilang-bilang langsung jauh dari saya kamu kecut. Jangan. Tersinggung, laki-laki itu mudah tersinggung. Gitu. Jangan. Nanti dia merasa wibawanya sedikit tercoreng saja, dia sudah tidak mau dekatin sama sekali. Gitu kan? Oh Masya Allah, begini aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi. Nah. Dia langsung lari ambil handuk tuh. Gitu kan? Jadi pakai cara, padahal tujuannya sama. Nah ini kan berdusta. Gitu kan? Mungkin dia sudah semberaut tadi, gak ganteng. Tapi kita bilang seperti itu. Nah sama, suami juga bisa ucapkan yang sama. Pulang ke rumah istrinya lagi cuci-cuci keringatan, gitu kan, Masya Allah begini aja cantik, apalagi kalau sudah mandi. Nah dia, padahal sebenarnya ini lagi amburadul kan gitu. Apa-apa. Makanan asin, asin, enak gak? Enak, memang enak, cuma keasinan kan. Tapi lain kali garamnya kurangin ya, gitu aja kan. Jadi bisa kita katakan enak, di sini maksudnya. Bukan berarti di sini dusta dengan selingkuh ya, nggak boleh, haram. Banyak laki-laki salah paham tuh, boleh bohongin istri nggak apa-apa, nggak bisa. Jantan, saya sudah nikah, gitu. Ini sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara membersihkan hati dari rasa kesal kepada seseorang yang pernah membohongi dan berbuat tidak baik kepada kita? Ya ini penyakit hati, harus bisa diperbaiki. Anda mau menjaga, mau membiarkan nggak penyakit itu atau mau mengeluarkan? Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya menyimpan dalam hati? Dalam Islam tidak ada sesuatu yang tertutup, semua transparan, gak ada kedustaan, tidak ada dendam. Gak ada dendam dalam Islam. Orang kalau sudah buat salah, minta maaf sudah selesai. Kan gitu, tidak boleh kita dendam. Apabila ada pelanggan yang bersumpah bahwasanya barang yang dibelinya kurang jumlahnya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Berikan, tambahkan. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh kurang, ini tadi 1 kilo, tapi saya bawa pulang rumah ternyata kurang 1/4 kilo, tambahin aja. Enggak apa-apa, sedekah. Ya. Apabila ada pelanggan bersumpah barang yang dibeli rusak dan pada saat dibeli sudah dicek dan dites, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja kalau sudah ada kesepakatan, lebih baik kalau Anda punya toko begini dicek. Termasuk adab syar'i dalam ekonomi syariat, ya, adalah kalau kita terima duit 100.000, bilang, "Ini 100.000 ya." Itu termasuk adab. Sayangnya ini banyak orang non-muslim yang lakukan. Kita mesti begitu di kasir ya. Bu, Pak, 100.000 ya, gitu. Karena kadang-kadang subhanallah dia kasih 50.000, dia kira 100.000. Bisa saja orang seperti itu. Jadi kita ucapkan, ini kembali. Kembalinya 53.500 ya, diucapin. Enggak apa-apa, itu bagus. Barangnya ini sudah dicek ya, dicek. Nyala semua lampunya ya. Ini semua bagus ya, kipas angin dicoba tes, bagus ya. Baik, kalau mau berikan garansi, berikan garansi. 3 hari garansinya. Kalau enggak, maaf, kalau keluar dari sini sudah enggak bisa dikembalikan. Bahasakan dari awal, kalau ada akad, kita punya hak, enggak berdosa. Tapi kalau tidak ada akad, maka dia punya hak untuk mengembalikan. Saya mimpi ikut perang. Tapi saat pasukan muslimin maju, serentak saya hanya diam. Terkesima. Kemudian ada saat saya duel dengan musuh, tapi saya kalah. Terhunus pedang dada kiri. Apa artinya Ustaz? Allahu a'lam. Saya mau tanya dulu. Sebelum tidur ini berpikir perang gak? Lah betul memang. Karena Ibnu Sirin mengatakan mimpi itu ada pengaruh dengan fikiran yang kita bawa pada saat sebelum tidur. Kalau orang bertengkar, dia bisa bawa pertengkaran dalam mimpinya. Kan gitu. Orang lagi syahwat bisa terbawa dalam mimpinya, gitu kan? Orang lagi transaksi, lagi senang, dia bisa bawa dalam mimpinya. Maka dalam takwil mimpi itu perlu ditanya banyak hal. Dan memang saya sarankan mimpi-mimpi seperti ini tidak boleh sembarangan dijelaskan, gitu kan? Tidak boleh sembarangan dijelaskan. Yang jelas secara makna global, kalau Anda memang mimpi ikut berjihad bersama muslimin itu satu hal yang positif. Satu hal luar biasa, berarti hadir dalam peperangan bersama muslimin, gitu kan? Mudah-mudahan satu waktu memang betul. Kalau masalah Anda berperang melawan musuh kemudian tertusuk, itu tanda kebaikan, mati syahid, gitu kan? Berarti semua insya Allah positif saja, ya. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang negatif di sini. Yang negatif kalau orang lagi berperang Anda lari pulang, nah itu itu berarti berbahaya, karena lari dari medan perang dosa besar, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah seperti saya bahasakan tadi, kita akan bertemu lagi setelah Lebaran Idul Fitri insya Allah. Allahu a'lam, nanti akan ada berita dari panitia tentang kapan, tapi di bulan Ramadan akan ada tablik akbar kita masalah sahabat. Saya maksimalkan mudah-mudahan bisa membahas 3-4 orang sahabat, dan nanti teman-teman tentu bisa berhubungan sama sahabat sunnah, ya. Nanti tanya teman-teman nomor teleponnya atau WhatsApp-nya nanti supaya bisa dapat undangan, ya. Kurang lebih kita tetap adakan Sabtu dan Ahad insya Allah di bulan Ramadan, tapi kemungkinan di pekan ketiga dan pekan keempat dari bulan Juli. Selebihnya Anda boleh ikuti ceramah saya di YouTube, tetap banyak, sudah banyak, di web juga banyak, di download gratis, silakan sebarkan. Dan saya juga selama pengajian mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang salah dan keliru, karena memang tidak ada maksud untuk itu. Tentu saja saya manusia biasa, bisa ada salah, ya. Kalau ada jawaban yang keliru saya beristighfar kepada Allah SWT. Kalau ada jawaban yang benar alhamdulillah, tentu itu dari Allah SWT, dan kalau ada salah dari saya. Kemudian saya ingatkan kembali teman-teman agar menyambut bulan Ramadan dengan semangat, ya, karena ini bulan yang sangat mulia. Cukuplah sabda Nabi SAW, sungguh rugi seorang hamba, terhina seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni dosanya. Jadi memang kita harus maksimalin, lebih semangat beribadah di situ, ya. Mudah-mudahan Allah SWT bisa memberikan taufiknya. Kemudian bagi teman-teman kalau ada yang minat mau umroh di bulan Ramadan bersama saya, insya Allah saya akan berangkat di akhir Ramadan, kurang lebih tanggal 7 Juli ya, sampai Lebaran. Insya Allah 10 akhir Ramadan, 12 hari dengan TV Wisol. Jadi Wisol TV masih bisa mendaftar sekarang, kalau tidak salah tinggal minggu ini batas waktu pengambilan visa umrohnya. Jadi silakan kalau mau daftar. Kemudian saya mengajak kembali teman-teman untuk bergerak di sosial, kegiatan sosial yang sering saya sampaikan. Ini Ramadan tiba, kalau Anda mau alokasikan zakat malnya, di yayasan saya insya Allah kita ada beberapa kegiatan sosial, silakan Anda tinggal hubungi saya. Nanti kita alokasikan zakatnya di awal Ramadan atau di pertengahannya. Kemudian juga ada pengadaan motor untuk da'i dengan 16 juta rupiah, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini ustadz-ustadz yang saya tahu ya, yang masya Allah motorik ibadahnya bagus, dakwanya bagus. Kita berikan motor, motornya dijadikan uang untuk dia pakai dengan keluarganya, dan motor ini insya Allah motor kita dipakai, ya. Saya sering jadikan tolok ukur, kalau saya sendiri pribadi ceramah dari pagi sampai malam atau sampai 3 kali pertemuan misalnya, saya hitung-hitung itu bisa sampai 250 hadis biasa disebutkan. Kita tidak sadar ini, itu dengan pertanyaan, dengan ini bisa 250 hadis. Ayat itu bisa mungkin 100 ayat. Kalau 250 hadis dibaca oleh ustadz da'i dengan 100 ayat kita bayar 16 juta, masih untung. Bagaimana kalau dia pakai motor kita 5 tahun? Ceramah terus setiap hari, berapa banyak pahala yang didapatkan. Apalagi ini bisa dikeroyokin, rame-rame aja. Mana ada yang SMS saya, ustaz saya transfer 300 ribu untuk motor. Baik, silahkan saya gabungin. Genap 16 juta kita berikan motornya. Insya Allah sebentar lagi saya akan transfer ke Jawa Tengah. Ada salah satu ustaz kita yang sudah masyhur. Tentu kalau saya sebutin namanya, saya yakin teman-teman yang sudah tahu pengajian sunnah kenal beliau. Itu saya sudah hubungin, saya bilang tolong antum beli motor ini, antum pakai. Salah satu kandidat saya adalah antum, gitu. Karena saya tahu orangnya masya Allah secara kapabilitas ilmunya bagus, kemudian juga apa namanya memang motoriknya dalam ceramah juga tinggi, gitu kan? Itu termasuk. Kemudian juga kita ada pengadaan pustaka, perpustakaan dai, 60 judul buku kita kirimkan kepada dai-dai itu dengan 2,5 juta, 60 judul buku, gitu kan? Jadi mudah-mudahan mereka bisa pakai dalam ceramah-ceramah mereka, bisa dibedah dalam pengajiannya, itu sangat bagus sekali. Kemudian juga ada cetak ulang buku doa, Rp10.000. Ini bebas berapa saja mau dikeluarkan. Kemudian juga kita ada program terakhir, hijab syar'i untuk para muslimah. Jadi kita temukan biasanya kalau saya khutbah Jumat, ya, di tempat-tempat tertentu, umumnya ya hampir sama. Di depan masjid, kalau masjidnya besar, itu biasanya ada peminta-minta, ibu-ibu tua-tua, kesian gitu ya. Mereka pakai jilbab, tapi roknya rok pendek. Kalau ditanya, bu kenapa? Gak ada pakaiannya Ustaz. Gak ada pakaiannya pak. Gitu. Jadi ini sekarang saya lagi programin, kalau ada di antara akhwat, nanti bisa dikumpul oleh teman-teman sahabat sunnah, nanti kita alokasikan sama-sama. Kalau mau menyerahkan uang, maka 350 ribu rupiah untuk dua lembar, dua pasang baju. Kalau mau menyerahkan bajunya yang masih bermanfaat, silahkan. Gitu kan, itu juga bisa. Kita akan alokasikan. Dan terakhir adalah kita adakan buka puasa, penyumbangan, menyumbang kurma untuk masjid. 10 kilo 400 ribu. Ya, 10 kilo 400 ribu. Jadi itu bisa juga hubungin saya, nanti insya Allah kita alokasikan. Target saya adalah setiap hari insya Allah, dengan izin Allah, kita targetnya di Ramadan mengeluarkan 100 karton kurma. Nah, jadi satu karton itu 10 kilo, kita akan sebarin di beberapa masjid di Jabotabek terutama. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa. Mungkin begitu insya Allah. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.